kala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung sama terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya tentram di sana.